Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibbati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang tentunya dengan limpahan karunia-Nya kita bisa berjumpa di tempat ini, berkumpul di rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini dalam rangka mengharapkan daripada ridha Allah semata. Ikhwati fillah azakumullah. Sungguh nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala begitu sangat banyak diberikan kepada kita, yang kita tidak akan sanggup untuk sekedar menghitungnya. Maka sungguh, lebih-lebih lagi kita tidak akan sanggup untuk mensyukurinya dengan sebenar-benar syukur. Karena sekedar menghitungnya saja kita tidak akan sanggup. Wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Innal insana la zalum kafar. Allah telah mencurahkan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmat-Nya, baik yang zahir maupun yang tersembunyi. Zahir maupun yang batin. Jika engkau mencoba menghitungnya, engkau tidak akan sanggup. Sungguh manusia dalam keadaan zalim lagi kufur terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmatul hidayah. Nikmat yang sangat besar, tiada tara. Nikmatul iman. Nikmatul iman ini merupakan nikmat yang bisa dikatakan terbesarnya daripada nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diberikan kecuali hanya kepada hamba-hamba Allah yang dirahmatinya. Maka wajib bagi kita ikhwati fillah azakumullah untuk menjaga daripada nikmat tersebut. Jangan sampai kemudian tertukar nikmat yang sangat besar ini dengan nilai apapun daripada kehidupan-kehidupan dunia. Kita di dalam kehidupan dunia diuji dengan berbagai macam ujian-ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kejelekan dan dengan kebaikan. Keadaan manusia tidak akan keluar dari dua keadaan ini. Ima dalam kebaikan, ima dalam kesusahan. dalam kesempitan, sakit, dan semisalnya. Wa imma dalam kelapangan, kesuksesan, itu semua merupakan ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menguji kita. Terlebih kita berada di akhir daripada usia dunia ini. Kita berada di ujung daripada usia dunia ini. Sebentar lagi dunia ini akan binasa. Sebentar lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tegakkan hari kiamat. Maka pada masa itu, ujian demi ujian begitu sangat dahsyat. Rasulullah SAW menyatakan, Badiru bil a'mali fitanan kaqibail lailil muzlim. Bersegera kalian beramal, beramal, beramal. Menghadapi ujian demi ujian. Seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'ardin minat dunia. Di pagi hari dalam keadaan masih beriman. Sore hari dia kufur. Sore hari dia beriman. Pagi hari dia kufur. Apa penyebabnya? Yabi'u dinahu bi'ardin minat dunia. Hanya sekedar dia tukar dengan nilai tukar yang sangat rendah. Bi'aradin minat dunia. Laita bidunna kulluha bi'aradin, dengan sekedar sebagian daripada dunia. Tidak ada nilainya sama sekali. Dia tukar keimanannya. Ikhwati fillah azakumullah. Sebagai orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecerdasan, diberi akal dan pikiran, maka di saat seseorang dihadapkan dengan dua kenikmatan, yang satu kenikmatan tersebut adalah kenikmatan yang sepele, sebentar, dan yang satu adalah kenikmatan yang besar, kekal abadi. Demikian pula seorang yang diberi akal, diberi pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia melihat ada satu penderitaan. Penderitaan yang jauh lebih ringan. Jauh lebih enteng. Penderitaan yang sepele, remeh, dalam waktu yang relatif lebih singkat. Di mana di sana ada penderitaan yang abadi. Penderitaan yang sangat dahsyat dalam waktu yang sangat lama. Kemudian dia disuruh untuk memilih. Mana yang kira-kira akan dia pilih? Sebagai orang yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan memilih kenikmatan-kenikmatan yang jauh lebih besar. Untuk dia kejar kenikmatan tersebut dalam jangka waktu yang jauh lebih lama nantinya. Bahkan kekal selama-lamanya. Kenikmatan yang abadi. Walaupun dia harus mengorbankan kenikmatan yang sementara. Yang sangat rendah dan sangat kecil ini. Dunia. Dan dia rela untuk menempuh dan merasakan penderitaan. Kepayahan. Kecapean. Demi untuk terhindar dari penderitaan, kepayahan, dan kecapean yang abadi. Ini orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal sehat. Al-Imam Syafi'i atau dinisbatkan kepada beliau, bait syair ini, menyatakan, Inna lillahi ibadan futana, talaqud dunya wa khaful fitana, nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Dia menceraikan dunia karena takut terhadap fitnahnya. Dia pandang dunia itu. Maka di saat dia mengetahui hakikat dunia yang sejatinya. Bahwa ternyata dunia bukan tempat abadi. Tempat menetap selamanya. maka dia jadikan dunia ibarat seperti katakanlah lautan kecil begitu, lujah. Dan dia jadikan perahu, perahu yang dia pakai di situ sebagai amalan soleh, sebagai perahunya. Dia berlayar dengan amalan soleh. Artinya dia mengarungi dunia tersebut dengan amalan-amalan solehnya. Ikhwati fillah azakumullah. Ini orang-orang yang cerdas. Apakah kita ingin untuk menjadi orang-orang yang cerdas di sisi Allah? Walaupun mungkin di pandangan manusia, ya kita ini dianggap orang-orang bodoh. Dan dianggap orang-orang terpinggirkan. Akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ini adalah orang-orang yang paling mulia, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal dan pikiran yang mereka gunakan dengan sebenar-benarnya. Betapa sangat banyak di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menunjukkan akan makna daripada hakikat dunia. Dan bahwasanya kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat tidak ada apa-apanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Mayoritas muslimin hafal ayat ini. Iya kan? Hampir seluruh muslimin hafal ayat ini. Bahwa negeri akhirat jauh lebih utama daripada negeri dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Demikian pula ayat-ayat yang lainnya yang berbicara tentang hakikat dunia. Karenanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar kita mengejar daripada apa yang telah Allah sediakan untuk kita di negeri akhirat sana. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Wama wala tansa nasibaka minat dunya. Wabtagi disuruh untuk kita mengejar. Kejar, cari. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fima atakallahu darul akhirah. Dari apa yang Allah sediakan untuk kalian di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minat dunia. Tapi jangan lupakan bagian kalian di dunia. Tetapi keadaan kaum muslimin saat ini, ikhwati fillah azakumullah, seolah-olah ayat ini terbalik. Seolah-olah ya. Mereka membacanya, wallahualam mungkin, ya, bukan secara lisanan, tetapi praktek yang mereka lakukan. Wala tansa nasibaka min dari dunia. Afwan. Wabtagi lima atakallah darud dunia, seolah-olah seperti itu. Mereka kejar-kejar dunia. Sedangkan akhirat, ya kalau ada waktu. Iya kan? Ya kalau ada waktu. Ya. Kalau tidak sibuk. Jadi untuk akhirat, sekedar dijadikan sampingan. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran-gambaran terhadap hakikat daripada kehidupan dunia dalam banyak ayatnya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadrib lahum matalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fahtalata bihi nabatul ard fa asbaha shiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir." Surat apa ini? Di dalam surat apa ini? Malakum. Surat apa ini? Al-Kahfi, Hasan. Ya. Surat Al-Kahfi. Baru saja kita baca, ya. 2 hari yang lalu. Kan begitu? Wadrib lahum mathalal hayatid dunya, buat untuk mereka permisalan kehidupan dunia. Kama in anzalnahu minas sama, seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Faktal atau bihi nabatul ard, kemudian bercampur dengan tanah yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan bumi. Berbagai macam tumbuh-tumbuhan di sana hidup dengan sebab air hujan yang Allah turunkan. Fa asbaha syiman tadruhu riya, akan tetapi masa usia daripada tanam-tanaman yang hijau tadi, ya, itu ternyata hanya sangat singkat sekali. Kemudian tiba-tiba mengering hancur, diterbangkan oleh angin. Itu kehidupan dunia. Inna dunya halwatun khadira. Dunia itu, ya, ini sabda Rasul ya, dunia itu halwah, manis, hijau. Terlihat memang demikian. Siapa yang tidak tertarik dengan dunia? Terlebih kita hidup di, ya, di tempat seperti sekarang ini. Di apa ini? Di Karawang, ya, yang disebut sebagai kota industri. Luar biasa. Manis dan hijau. Ini gambaran Allah Subhanahu wa taala begitu sangat tepat sekali, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berwarna hijau. Usia daripada dunia tidak lebih daripada itu. Sebagaimana usia tumbuh-tumbuhan tadi. Akan tetapi hanya sebentar sekali. Sangat singkat sekali. Setelah itu kemudian mengering, ya, menguning terlebih dahulu kemudian mengering. Sebagaimana dalam surat Al-Hadid. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kama fa'ali ghaitsin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Ini permisalan dunia lebih rinci di dalam surat Al-Hadid. Seperti air hujan, kama fa'ali ghaits a'jabal kuffara nabatu. Para penanamnya begitu sangat terkagum-kagum dengan tumbuh-tumbuhannya. Terlihat menghijau, ranum, menyenangkan hati. Akan tetapi usia daripada tanaman-tanaman tersebut begitu sangat singkat. Kemudian dia kering, kemudian menguning, kemudian setelah itu menjadi utama, hancur. Jatuh ke tanah, hancur. Itulah dunia ikhwati fillah azakumullah, hakikat yang sejatinya bagi kehidupan dunia. Orang yang mengejarnya dengan berbagai macam usaha untuk meraih daripada dunia. Katakanlah kemudian setelah usaha yang begitu sangat kuatnya, ya, dia mendapatkan bagian terbesar daripada dunia ini. Katakanlah demikian. Katakanlah demikian. Menjadi orang yang terkayanya di dunia ini. Kekayaannya mencapai ribuan triliun, katakanlah. Apa yang kemudian dia bisa lakukan dengan kekayaan tersebut? Apa yang bisa dia lakukan? Kehidupan dunia ini, ya, kehidupan yang menipu, ya ikhwah. Di saat kita mendapatkan satu kenikmatan, di saat kenikmatan tersebut kita telah capai, kita akan mencari kenikmatan yang lain. Karena begitu sangat cepatnya namanya manusia mengalami kebosanan. Walaupun makanan yang paling lezat, paling nikmat sekalipun, akan ada masa bosannya. Kalau itu terus yang dimakan, bosan. Dan dunia demikian. Terus akan seperti itu. Kenikmatan yang hanya sebentar. Sangat-sangat sebentar. Dan kalaupun dia dapatkan kenikmatan-kenikmatan itu semua, maka usia dia itu hanya sangat terbatas sekali. 100 tahun kah hidup di dunia ini? Setelah itu kemana dia? Di saat ajal hendak menjemput, apapun yang dia lakukan dari miliaran atau bahkan triliunan hartanya, apakah bisa menambah satu hari saja usia dia? Bisa? Idza jaa ajalum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, maka tidak akan bisa diakhirkan sesaat, tidak pula diajukan. Dan saat itulah kemudian manusia akan sadar hakikat daripada kehidupan dunianya. Ternyata yang selama ini dia kejar-kejar, ya, tidak lebih yang akan menyertai dia di alam kuburnya, ataupun yakni dalam artian di saat dia dimakamkan di kuburnya hanya 3 lembar kain kafan saja. Apa yang dia usahakan ternyata bukan milik dia. Menjadi milik ahli warisnya. Dia yang mengejar-ngejarnya tetapi orang lain yang menikmatinya. Dia yang harus mempertanggungjawabkannya. Mempertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sedangkan yang menikmati orang lain. Ibarat yakni orang yang menghancurkan akhirat untuk dunia orang lain. Hancur akhiratnya karena dia mengejar dunia. Itu pun dia tidak merasakannya. Ikhwati fillah azakumullah. Masih banyak contoh-contoh di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang hakikat daripada kehidupan dunia. Demikian pula tentang begitu sangat rendahnya dunia. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita bisa bersabar dan jangan terkecoh dengan kehidupan dunia. Allah perintahkan kita agar bersabar untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang melakukan ibadah tersebut. Jangan sampai kita kemudian memalingkan pandangan kita kepada orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala mungkin berikan sedikit daripada kehidupan-kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kalau ini surat apa ini? Al-Kahfi. Wasbir nafsak, sabarkan dirimu. Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Bersama dengan orang-orang yang senantiasa beribadah. Beribadah kepada Allah bil ghadati wal 'ashi di pagi dan petang hari. Mengharapkan daripada wajah Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau palingkan dirimu, pandanganmu dari mereka hanya karena mengharapkan sedikit daripada nikmat dunia. Turidu zinatal hayatid dunya. Dan di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa itu adalah zahratal hayatid dunya. Wala tamuddana 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya. Zahrah itu artinya bunga. Bunga itu usianya berapa lama? Bunga. Usianya berapa lama? Sangat-sangat pendek sekali. Allah menyebutnya sebagai zarotal hayati dunia. Itu hanyalah kembang kehidupan dunia. Yang sangat sementara. Jangan terkecoh, jangan tertipu. Wala taqalluba. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan la taghurrannaka taqallubal ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil. Jangan sampai engkau terkecoh, tertipu ya. Aktivitas-aktivitas berbolak-baliknya orang-orang kafir di negeri kamu. Luar biasa pagi petang mereka luar biasa beraktivitas untuk mengejar dunia. Mereka punya prinsip time is money. Waktu itu adalah uang. Betul? Seperti itu. Jangan tertipu. Sekian banyak ya ikhwah, ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memperingatkan bahaya akan fitnatud dunia. Karena memang fitnatud dunia fitnah yang sangat berat. Dan itu merupakan fitnah yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala darinya. Wa'udzu bika min fitnatid dunya. Itu diantara doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnatud dunya. Ikhwati fillah azakumullah. Dunia ya. Di mata Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak ada nilainya, bahkan katakanlah dengan sebelah sayap nyamuk sekalipun. Ya. Sebelah sayap nyamuk. Sesuatu yang sangat ringan sekali. Laukana dunya ta'dil indallah janaha ba'udah ma saqa kafirun syurbata ma'in. Seandainya saja dunia itu insya Allah subhanahu wa ta'ala senilai dengan sebelah sayap nyamuk, Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir walaupun hanya seteguk air. Ikhwati fillah azakumullah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat beliau melewati satu tempat, kemudian di situ ada bangkai anak kambing cacat. Bangkai anak kambing cacat. Bangkai itu saja sudah tidak ada nilainya, ya kan? Anak kambing artinya kecil, cacat lagi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ayyukum yuhib anna hadha lahu bidirham. Siapa yang mau, ya, untuk membeli ini satu dirham saja, satu dirham. Ya tentunya para sahabat tidak ada yang mau membeli seekor bangkai anak kambing yang cacat. Kalau begitu siapa yang mau ini untuk dia, diserahkan, loko-loko, cuma-cuma, ya. Bila iwab, balas, mau? Ya Rasul, bangkai anak kambing buat apa? Seandainya dia ini mati hidup saja, itu adalah anak kambing yang cacat. Tidak ada nilainya di sisi mereka. Apalagi sudah menjadi bangkai, untuk apa itu ya Rasul? Tidak akan ada yang mau untuk sekedar mengambilnya, dan tidak mau. Karena tidak ada nilainya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasannya, wallah, demi Allah, la dunya ahwan alallah min hadha alaikum. Dunia itu lebih rendah di mata Allah dibandingkan bangkai anak kambing ini di mata kalian. Lebih rendah daripada itu. Itu yang kemudian manusia sedunia mengejar-ngejarnya. Bahkan rela untuk mengorbankan apa saja, termasuk prinsip-prinsip agama, demi untuk meraih dunia. Wallahul musta'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak mengkhawatirkan terhadap umat beliau kekurangan dalam masalah dunia, kefakiran dan sebagainya, itu bukan musilah bagi beliau. Tidak suatu. Beliau padahal adalah orang yang paling-paling perhatian terhadap umat. Ya. Allah menggambarkan tentang sifat beliau, azizun alaikum ma'anittum, harisun alaikum. Terasa berat atas beliau apa yang menimpa kalian, memberatkan kalian. Ini terasa berat oleh Rasul. Kalau kefakiran itu berat, maka beliau pun merasakan keberatan tersebut. Tetapi itu tidak mengkhawatirkan beliau. Harisun alaikum, sangat ingin kebaikan untuk kalian. Itu sifat Rasul SAW. Ya. Akan tetapi Rasul menyatakan, mal faqr akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya. Tetapi justru sebaliknya, yang aku khawatirkan adalah di saat dunia itu dibuka lebar untuk kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dibukakan, dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Yang dengan sebab itu, fatana fasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Mereka kemudian berlomba-lomba untuk mengejarnya. Ya. Sebagaimana, baik, afwan, kemudian kalian mengejar-ngejar dunia sebagaimana mereka dahulu mengejar-ngejar dunia. Yang dengan itu menyebabkan kemudian kalian pun dibinasakan dengan itu. Ya. Sebagaimana dunia membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ikhwati fillah azakumullah. Ini gambaran kehidupan dunia dan perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, seseorang terkadang, ya, di antara antum mungkin mendapatkan hidayah, ya, di negeri ataupun di kota industri ini. Sebelumnya antum, mungkin sebagian antum, ya, datang dari pelosok-pelosok, ya, dari tempat-tempat jauh, menginginkan untuk dunia, datang ke tempat ya, ke Jakarta misalnya untuk bisa bekerja mencari dunia. Mengejar-ngejar dunia. Walhamdulillah Allah selamatkan antum dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pilihkan nasihat terkait dengan fitnatul dunia karena memang kita berada di tempat yang fitnatul dunia begitu sangat berat bagi antum. Sehingga ini tema ini ataupun pilihan daripada fitnatul dunia ini insyaallah tepat untuk kita semua tentunya, ya, untuk kita semua. Jangan sampai ikhwah kehidupan dunia kemudian menyebabkan kita melepaskan daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala yang sudah berada di depan mata. Bahkan kita sudah menapakinya. Beruntung dan sangat beruntung orang-orang yang kemudian dia mengetahui tentang hakikat dunia, kemudian dia memperlakukan dunia sebagaimana mestinya. Sebagaimana perlakuan orang-orang yang cerdas yang tadi disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam bait-bait syairnya. Dan tentunya perkara istiqomah. Istiqomah di atas hidayah. Ini perkara yang sangat berat. Hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata kita akan bisa mencapai daripada istiqomah. Dan itu merupakan rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam surat Al-Fatihah ya, permohonan ihdinas siratal mustaqim. Diwajibkan untuk dibaca dalam setiap rakaat salat-salat kita. Selalu dan selalu. Perhatikan di sini. Kita sudah berada di dalam Islam. Kita menjalankan sholat tentunya disebabkan karena kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala siratal mustaqim. Lantas apa maslahatnya kemudian kita minta ihdinas siratal mustaqim wong kita sudah berada di atasnya? Ada yang bisa menjawab? Atau pertanyaannya kurang jelas? Kita sudah menjalankan sholat itu menunjukkan kita berada di atas hidayah, di atas siratal mustaqim. Tetapi kenapa kita disuruh meminta padahal kita sudah berada di atasnya? Ihdinas siratal mustaqim dalam setiap sholat. Kalau ini tidak dibaca, tidak sah sholat antum. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca fatihatul kitab. Man indahul jawab. Sudah paham belum ini pertanyaannya? Paham ya? Sudah paham belum jawabannya? Baik. Ana yakin di antara antum mayoritasnya bisa menjawabnya, cuman memberikan isyarat kepada yang lain. Betul begitu? Ya, yang lain sajalah. Yang menjawab pulan. Al-muhim insyaallah ini sesuatu yang bukan baru bagi antum ya. Kalimat ihdinas siratal mustaqim, thalabul hidayah di sini, jalan yang lurus di sini, ya. Ada dua makna, hidayah ila sirat wa hidayah ala sirat. Hidayah kepada, ini menuju kepada sirat. Dan hidayah di atas sirat untuk terus dan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah tersebut. Itu maknanya. Jadi kalimat ihdinas siratal mustaqim itu hakikatnya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-istiqamah. Meminta kepada Allah al-istiqamah. Istiqamah di atas siratal mustaqim. Sehingga karena hal tersebut dibutuhkan oleh setiap kita pada setiap keadaan karena seringnya kita ya melenceng namanya manusia. Kita ingin istiqamah ya. Dengan sekuat tenaga tidak akan bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Tapi mungkin sebagian kita juga belum paham apa arti istiqomah. Apa arti daripada al-istiqomah? Apa itu istiqomah? Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, istiqomah kan bahasa Arab ya. Sepakat? Tapi sekarang apa artinya dalam bahasa Indonesia? Istiqomah. Apa? Kokoh, teguh, puguh. Iya. Atau bagaimana? Ya? terus menerus. Istimrar itu namanya. Mutawasilah, terus menerus. Nah, istiqomah bagaimana? Konsisten, ahsan. Konsisten, itu mana yang tepat untuk istiqomah? Sekarang pertanyaan berikutnya, konsisten dalam perkara apa? Mabuk-mabukan saya konsisten, mabuk-mabukan terus. Istiqomah dia. Istiqomah di atas maksiat. Naam. Ya. Karenanya makna istiqomah secara istilah itu dijelaskan oleh para ulama kita. Ya. Karena maknanya tidak sama sebagaimana makna secara bahasa. Al-istiqomah disebutkan oleh para ulama di antara maknanya adalah al-isobah fi kulli syai. Al-isobah fil aqwali wal af'al wal maqasid. Benar dalam segala hal. Dalam berucap, dalam berbuat, dalam niat. Siapa yang mampu untuk melakukan itu? Selalu. Istiqomah itu kan artinya itu konsisten. Selalu. Benar terus dalam perbuatan dia. Ya. Amalan dia. Beribadah senantiasa sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sesuai dengan perintah Allah SWT. Ucapan-ucapan dia. Tidak terjatuh dalam berbagai macam dosa-dosa. Niatan-niatan dia senantiasa terjaga. Itu istiqomah. Sehingga istiqomah adalah perkara yang berat. Ya. Istiqomah adalah suatu perkara yang sangat berat sekali. Senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah SWT. Dan meninggalkan larangan-larangannya. Baik perintah yang zahir ataupun yang batin. Baik larangan yang zahir ataupun yang batin. Itu mana istiqomah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui bahwa hamba-hambanya terkhusus manusia ini. Mereka tidak akan bisa untuk mencapai derajat istiqomah selalu dan senantiasa. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat. Perintah kepada istiqomah kemudian perintah untuk istighfar. Karena banyaknya kekurangan-kekurangan kita di dalam menjalankan istiqomah. Allah menyatakan, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Ini para hafadzul Quran. Siapa yang bisa menyebutkan ini surat dalam surat apa ini? Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Asri'. Istiqamahlah kalian kepada Allah dan mohon ampunlah. Surat apa? Wa wailul lil musyrikin. Siapa yang bisa murojaah Al-Qur'annya? Surat? Ya? Surat apa? Fusilat. Ah, tanta. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Surat Fusilat. Nah. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Isyarat di situ. Ya. Bahwa setiap kita ingin istiqomah. Tetapi kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Manusia. Yang disifati oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Atau Allah bahkan di dalam hadis qudsi. Innakum tuqti'una billail wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Kalian berbuat dosa senantiasa. Siang malam, siang malam. Dosa demi dosa. Wa naghfiru dzunuba jami'an. Dan aku mengampuni dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun kepadaku, aku akan ampuni. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Demikian pula di dalam hadis-hadis Rasul. Hal tersebut terisyaratkan. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini mana istiqomah. Ini mana istiqomah. Dimanapun kita berada, kita bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Artinya isobah fil qawl wal fi'al wal niyah. Iya kan? Kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Mau berbuat. Ini perbuatan saya ini diridhai oleh Allah apa enggak? Mau berucap. Ucapan kita ini diridhai oleh Allah apa enggak? Ya, di dalam hati kita, bertikan-bertikan hati tentunya suatu yang tidak bisa untuk dihindari. Tetapi di saat kita memiliki azam. Azam kita ini suatu yang diridhai oleh Allah apa enggak? Ini Makna daripada ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kemudian dilanjutkan sabda beliau, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti kejelekan dengan kebaikan. Isyarat di situ. Walaupun kita ingin bertakwa kepada Allah, senantiasa ingin untuk jangan terjatuh dalam dosa, tetap kita adalah manusia. Iya kan? Maka di saat terjatuh dalam dosa, segera ikuti kejelekan dengan apa? Dengan kebaikan. Ikuti kejelekan dengan kebaikan. Ikuti kejelekan dengan kebaikan. Demikian pula ikhwati fillah azakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu. As-sadat ini maknanya adalah al-istiqomah. Al-istobah. Fi jamil aqwal wal af'al wal maqasid. As-sadid. Senantiasa benar. Ini adalah makom tertingginya. Kalau engkau mampu untuk mencapai makom tersebut, maka itu yang diharapkan. Tetapi kalau tidak, maka jangan sampai terlepaskan oleh kalian al-muqarabah. Mendekati daripada itu. Dengan apa? Di saat berbuat salah, berbuat dosa, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya. Jadi maknanya sama. Mirip antara hadis-hadis tersebut. Perintah untuk kita bisa istiqomah. Terlebih di saat kita berada, sekali lagi, diuji dengan berbagai macam ujian-ujian yang sangat berat. Kita ingin istiqomah, ya, di jalan-jalan ternyata pandangan mata kita, ya, melihat hal-hal yang tidak diizinkan untuk dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antum istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, antum akan palingkan pandangan antum. Ya. Pandangan pertama, fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah, kata Rasul. Di saat tidak sengaja, itu namanya an-nadratul faja'ah, pandangan yang tidak sengaja. Sekilas begitu, maka itu tidak dosa. Bukan tidak sengaja kemudian dipelototi, nah itu. Ya. Itu dosa. Atau pura-pura melengos tapi melirik. Apalagi pakai kacamata hitam. Tidak ada yang mengetahuinya. Tetapi Allah la takhfa alaihil khafiyah ya alamu khainatul ayun. Allah tahu tentang pengkhianatan mata-mata kalian, ya. Walaupun orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Teman duduk antum lu enggak tahu, padahal antum melerok ke sana, ya. Allah mengetahuinya. Qatibillah azzakumullah. Ada satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang fitnah-fitnah tersebut dihadapkan kepada hati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitan 'alal qulub kal hasir udan udan." Dihadapkan fitnah demi fitnah kepada hati manusia seperti tikar, sehelai demi sehelai. Fa ayy qalbin usribaha nuqtat fihi fiha atau nuqtat fihi nuqtatun sauda. Maka hati mana saja yang kemudian menyerapnya akan dititik padanya satu titik hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha nuqitat fihi nuqtatun baydha. Dan hati mana saja yang kemudian berusaha untuk menepisnya, menghindarinya, mengingkarinya akan tertitik satu titik putih. Hati kita. Kalau kita melakukan berbagai macam dosa demi dosa, maksiat, ya. Atau dosa demi dosa ini, fitnah ini bisa berupa syahwat, bisa berupa subuhat. Kalau kemudian kita menyerapnya, tertitik satu titik hitam. Kemudian kita menikmatinya, tertitik satu titik hitam. Kemudian kita kecanduan dengannya, titik-titik hitam itu akan semakin banyak. Dan menutupi daripada hati kita. Sehingga jadilah hati tersebut hitam kelam. Adapun jika hati-hati tersebut, ya, pemilik hati tersebut berusaha untuk menepisnya, ya, berusaha untuk menolaknya dan mengingkarinya, maka akan tertitik satu titik putih. Ajakan-ajakan kepada syahwat dia tepis. Demikian pula perangkap-perangkap subuhat, ya, mampu dia hadapi, ya, mampu dia bendung. Tentunya hal ini kuncinya ada dua, nanti kita akan sebutkan biinnillah, ya. Subhat dan syahwat. Subhat mampu dikuasai, subhat mampu untuk ditepis. Maka hati tersebut akan menjadi hati yang putih bersih. Diibaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta tasira ala qalbain abyad kasofa la tadurruhul fitna ma damatis samawati wal ard. Putih bersih. Seperti apa? Seperti batu yang halus, jernih, putih, dan kokoh. Itu sofa itu seperti ini, batu yang sifatnya demikian, seperti marmer lah begitu. Seperti batu marmer. Kokoh, kuat. Dan dia halus, lembut, putih, bersih, dan jernih. Sehingga dengan itu, tidak ada kotoran-kotoran yang bisa untuk menempel padanya. Setiap kotoran yang menempel, maka dia akan dengan sangat cepat terkelupas, lepas. Karena sifat yang demikian ini tadi, hati yang putih bersih seperti sofa. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, kita jeda sebentar untuk mengumandangkan azan sholat Isya. Kita lanjut sebentar lagi nanti insyaallah. Sepatah dua patah kata melanjutkan ibadah di sini. Tafadhal bil muadzin, yadzin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Ikhwati fillah azzaakumullah. Melanjutkan daripada hadis tadi, yakni gambaran daripada hati-hati manusia, di mana hati manusia terbagi menjadi dua keadaan dalam hadis tersebut. Hatta tasira ala qalbain, menjadi dua hati. Yang pertama adalah abyad kasofa, putih bersih seperti batu marmer. Ya. Kokohnya seperti batu karang tetapi bersih. Dan yakni licin dalam artian tidak ada yang bisa menempel daripada kotoran-kotoran pada batu tersebut. Gambaran di mana berbagai macam syahwat dan subuhat mental. Ya. Kokoh seperti batu karang. Ini gambaran menghadapi syahwat. Dia tidak bergeming. Atau bergeming. Ini bahasa Indonesia ini al-muhim ya. Maknanya bisa dua. Bergeming atau tidak bergeming. Al-muhim kokoh begitu ya. Bisa dipahami. B. Kokoh. Kemudian dia mampu untuk menangkal dari berbagai macam subhat-subhat karena sifatnya tadi. Bening seperti kaca. Dia mampu mengetahui bahwa ini adalah kotoran. Dan dia tidak mampu kotoran-kotoran tersebut menempel padanya. Dia akan hilang. Kemudian hati yang kedua digambarkan oleh Rasulullah SAW. Aswad murbadan kalkuzi mujakhiyah. Aswad murbadan, hitam kelam. Ini adalah ibarat untuk menggambarkan bahwa orang yang memiliki hati tersebut, dia terkena satu penyakit kronis yang sangat berbahaya. Yaitu penyakit syahwat. Orang ini memperturutkan hawa nafsunya. Kalkuzi mujakhia, ini gambaran daripada orang yang begitu sangat cepat tersambar subuhat. Subuhat-subuhat menguasai dirinya. Ini al-kuz, kita katakanlah gambaran saja ya. Ini adalah cangkir. Kuz itu artinya cangkir. Mujakhia itu artinya terbalik. Ini dengan sambaran-sambaran subuhat dia mulai melenceng, mencong, miring seperti ini. Terus miring seperti ini. Sambaran-sambaran subuhat tersebut. Subuhat-subuhat yang menghantam dirinya. Sehingga akhirnya jadilah kalkuzi mujakhia, terbalik. Cangkir yang terbalik. Di saat tadi penuh dengan hidayah, maka di saat kemudian mulai melenceng, akan keluar sedikit demi sedikit, tertumpah hidayah tersebut. Ya. Kemudian kalau sudah seperti ini kondisinya. Ya. Seperti ini kondisinya, terbalik seperti ini. Air yang itu merupakan ibarat daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala akan bisa tertampung dari mana? Ya. Kalkuzi mujakhia. Ya. Wa yarau sabila rusdi la yattakhidhu sabila. Dia melihat jalan-jalan hidayah tidak akan mengambil sebagai jalan. Ya. Tetapi di saat melihat sabilul ghay yattakhidhu sabila. Disebabkan karena dikuasai oleh subuhat-subuhat tadi. Sehingga ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, ya. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasannya keadaan yang kedua daripada hati yang hitam kelam tadi, ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim padanya isyarat terhadap dua penyakit. Penyakit yang sangat kronis, sangat berbahaya. Penyakit yang pertama adalah syahwat dan penyakit yang kedua adalah subuhat. Fanasallahu salama wal afiyah. Dan orang yang sudah terkena penyakit subuhat atau terserang dua penyakit itu sekaligus, itu lebih parah lagi. Orang yang terkena penyakit syahwat relatif sebetulnya lebih mudah untuk diobati. Ya. Tetapi kalau kemudian sudah tersambar subuhat, ini yang repot. Kenapa? Seluruh daripada dalil-dalil yang sampai kepadanya akan dimaknai dengan hawa nafsunya. Sehingga segala sesuatu daripada nas-nas, baik ayat Al-Quran maupun hadis, itu dipaksa untuk mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti kemauannya. Maksud ayat itu demikian, maksud hadis itu demikian, sesuai dengan hawa nafsu. Maka kalau keadaannya demikian, dari mana akan datang hidayah kepadanya? La ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru mungkaran. Tidak bisa mengenal mana yang ma'ruf dan tidak pula mengingkari mana yang mungkar. Bahkan sampai pada taraf yang paling mengenaskan, Ini paling berbahayanya adalah di saat dia melihat perkara yang ma'ruf sebagai perkara yang mungkar dan perkara yang mungkar sebagai perkara yang ma'ruf. Ini perkara yang paling sangat-sangat mengerikan. Kalau sudah sampai pada taraf ini, ya, penyakit kronis tersebut mampu menyebabkan seseorang tidak hanya sekedar tidak mampu melihat, ya, apakah ini ma'ruf, apakah ini mungkar. Dia tidak hanya sekedar ini sudah musibah yang besar. Ya. Bahkan dikatakan sebagai sebesar-besarnya musibah adalah di saat engkau dihadapkan kepada dua perkara, ini ma'ruf, ini mungkar, kamu tidak tahu mana yang harus ditempuh. Itu adalah sebesar-besar musibah. Wong, ini perkara ma'ruf, ini mungkar, kok bingung yang mana ya? Musibah yang seperti ini. Tetapi di saat kemudian saya tidak tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Lebih besar kan? Saya tidak tahu ini baik apa tidak ya? Padahal ini perkara ma'ruf, ini mungkar. Dia tidak tahu. La ya'rif ma'rufan wala yunkiru mungkaran. Lebih buruk lagi daripada itu semua adalah ini yang ma'ruf dia katakan mungkar. Ini yang mungkar dikatakan ma'ruf. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fakabbir 'alaihi arba'an li wafatih. Orang yang seperti ini nas'alullah salama wal afiyah. Khawati billahi azzakumullah. Itu gambaran daripada fitnah-fitnah dunia. Kemudian pentingnya istiqomah. Dan kemudian terakhir. Bagi setiap kita yang mampu untuk istiqomah. Maka ada berita gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat apa ini? Fusilat. Nah. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan rabbunallah tsumma istaqamu. Rabbunallah kemudian istiqamah di atas jalan tersebut. Istiqamah dengan mana yang tadi ya? Ini bukan hanya sekedar saya istiqomah. Bukan itu maksudnya. Betul-betul istiqomah. Di saat hendak berbicara, dia lihat pembicaraan ini. Saya beriman kepada Allah, ini pembicaraan baik apa jelek. Di saat mau berghibah. Ghibah adalah sesuatu yang dilarang. Di saat mau dusta. Dusta adalah sesuatu yang dilarang. Di saat mencela, mencaci. Itu adalah perkara yang haram dan seterusnya. Ya, istiqomah. Di saat tidak melakukan apapun, dia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbunallah. Tsumma istaqamu tatanazzal alaihimul malaika, maka malaikat akan turun kepadanya. Alla takhafu wala tahzanu, jangan kamu khawatir dan jangan kamu bersedih hati. Yani para malaikat tersebut memberikan apa? Memberikan hiburan kepadanya itu sebelum dicabutnya nyawa, ya. Para malaikat turun kepadanya, la takhafu wala tahzanu, jangan kamu khawatir terhadap apa yang akan datang. Dan jangan kamu bersedih terhadap apa yang kau tinggalkan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu dengan surga yang kamu dahulu dijanjikan dengannya. Dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa ana sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan semoga bermanfaat bagi ana pribadi dan juga kepada ikhwah semuanya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.